Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muddasatuha fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sahabat hadis dari Abu Sa'id marfu'an ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku khabarkan kepada kalian perkara yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian di sisiku daripada fitnahnya al-masih ad-dajjal? Qalu bala, para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Qala, beliau bersabda, asyirkul khafi, perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian ialah syirik khafi, syirik yang samar. Lalu beliau merinci, apakah yang dimaksud syirik khafi? Yakumu rajulu fayusalli fayuzayyinu salatah. Seorang berdiri, maka dia sholat dan membaguskan sholatnya. Kenapa dia membaguskan sholatnya? Lima yara min nadhari rajulin ilaihi, karena melihat. Lima yara min nadhar, karena dia melihat. Berupa apa? Dilihat orang. Orang lain melihat dia sehingga dia memperbagus sholatnya. Rawahu Ahmad. Ma'asyiral muslimin, inilah fitnah ujian seorang hamba yang beribadah kepada Allah, diuji dengan syirik khafi. Syirik khafi ini fitnah yang lebih mengerikan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Barakallahu fiik. Lalu kemarin kita sebutkan pembahasan Asy-Syaikh Al-Faymin rahimahullah, kenapa Allah menciptakan ujian. Barakallahu fiik. Sebagaimana telah disebutkan kemarin, Allah telah menguji Bani Israel dengan sebuah ujian. Apa ujiannya? Diuji dengan dilarang mencari ikan pada hari Sabtu. Namun terjadi sesuatu yang Allah perlihatkan kepada Bani Israel berupa ikan pada hari Sabtu. Ikan ini minggir ke pantai, terlihat di atas air ikannya berjalan. Maka Bani Israel dengan ujian ini gagal. Sebagian mereka tetap mengambil ikan pada hari Sabtu. Lalu Allah jadikan mereka monyet-monyet yang hina. Kunu kirodatan khosiin. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Barakallahu fik. Gagal sebagian mereka diuji dengan fitnah dunia. Demikian pula kata Syekh di sini, wa ma batuliyallahu almu'minin. Apa yang Allah uji terhadap kaum mukminin? Apa contoh yang lain ujian? Barakallahu fiik. Ujian bagi orang mukmin bi an arsala alaihim as-sayd wa hum hurum. Diuji oleh Allah dengan dikirimkan sayd, binatang buruan, wa hum hurum, dalam kondisi mereka hurum, berpakaian ihram. Orang lagi haji di tanah haram tidak boleh berburu. Sudah pakai pakaian ihram tidak boleh berburu, haram. Maka Allah uji ketika sudah pakai pakaian ihram, tiba-tiba ada kijang lewat. Kijang halal, namun karena sebab sedang ihram di tanah haram tersebut tidak boleh berburu. Itu ujian. Tanaluhu aidihim warimahuhum, yang buruan itu bisa didapatkan dengan tangan dan tombak mereka. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil khayb. Semua itu ujian agar Allah betul-betul mengetahui siapa yang takut dengan barang gaib. Allah sudah tahu orang ini mau lulus tidak lulus dengan ujian, Allah sudah tahu. Namun dengan adanya ujian-ujian tersebut, semakin jelas keadaan seorang hamba lulus atau tidak. Barakallahu fik. Wa qad yabtaliyallahu afradan nas. Juga dalam riwayat yang lain disebutkan Syekh, kadang Allah menguji seorang dengan asya, dengan berbagai perkara. Yamtahinuhum biha, yang itu semua sebagai ujian-ujiannya. Diuji dengan dicemooh orang, diuji dengan diolok orang, padahal dia orang baik, beribadah kepada Allah. Itu ujian. Hal ini Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 11. Allah berfirman, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Wa minan nas, dan ada sebagian orang, tidak semua, ada sebagian orang, ya'budullah ala harfin, yang dia beribadah kepada Allah di tepian-tepiannya saja. Tepian maksudnya apa? Fa'in asobahu khairun yaqma'an nabi, jika menimpa kepadanya kebaikan. Iqma'an nabi, dia merasa tenang. Kalau dia diberi harta, diberi kecukupan, hatinya tenang. Kalau diuji dengan hal tersebut, dia merasa tenang hidupnya. Namun sebaliknya, wa in asabathu fitnatun, namun jika ditimpakan fitnah. Kalau dia sudah mulai beribadah, diuji oleh Allah dengan fitnah. Fitnah misalnya diolok orang. Fitnah misalnya diuji dengan sakit. Padahal dia ahli ibadah, rajin ibadah. Dulu ketika belum menjadi hamba Allah yang taat, yang tunduk, dunianya lancar. Begitu pelan-pelan dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan, mulai menyempit, sempit. Apalagi orang mengolok-olok dia, fitnah. Ada orang yang ketika diuji dengan fitnah-fitnah seperti ini, apa kata Allah? Inqalaba ala wajhihi, berbalik wajahnya. Inqalaba ala wajhihi, berbalik wajahnya, mundur ke belakang, mundur teratur, meninggalkan agamanya, mundur teratur, meninggalkan prinsip-prinsip agamanya. Khasirat dunia wal akhirah, kata Allah. Orang yang ibadahnya seperti ini, khasirat dunia, rugi dunianya. Wal akhirah, rugi akhiratnya. Bangkrut dunia, bangkrut akhirat. Tidak dapat untung dunia, tidak dapat untung akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Maka seorang mukmin ketika diuji dengan fitnah-fitnah, harus tegar. Jangan loyo, jangan berbalik, meninggalkan prinsip-prinsip yang sudah dia ketahui. Hanya sekedar mengejar kenikmatan dunia sesaat. Sabar. Orang yang dicintai oleh Allah mesti ada ujian. Idza ahabballahu qauman ibtalahu. Kalau Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, pasti Allah akan menguji mereka. Jadi ujian itu pertanda Allah mencintai kita. Walhamdulillah. Ya. Jangankan kita yang sekedar ngaku kami beriman, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk, manusia terbaik yaumal qiyamah, ternyata di dunia diuji. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka orang musyrik ketika diperintahkan ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, tinggalkan ajaran nenek moyangmu, berislam, tinggalkan syirik. Mereka sombong. Yastakbirun, sombong, menolak. Wa qalu a inna latariku alihatina. Sambil berkata, apakah kami disuruh meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Li sya'irin majnun, karena mengikuti penyair yang gila. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dituduh orang tidak waras, gila. Dosa heran. Ucapan yang keluar dari orang jelek memang kejelekan, dikatakan orang gila. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan penyair, bukan pula orang gila. Betul-betul dia orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujian. Nabi sabar. Dikatakan orang gila, dikatakan penyair gila, sabar dan tegar, tidak mundur, tidak meninggalkan prinsip agama dan dakwahnya. Biarkan orang bicara, yang penting di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu itu ujian, mesti ada. Qauluhu, lalu Nabi melanjutkan sabdanya, perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian, di sisiku lebih aku khawatirkan dari fitnahnya Dajjal, adalah asyirku al-khafi, syirik yang samar. Qala Syekh Utsaimin, asyirku kisman, syirik itu ada dua macam. Asyirku kisman, syirik itu ada dua macam. Yang pertama khafiyun, samar. Khafi, samar, tidak terlihat, samar. Yang kedua jaliyun, nampak jelas. Jeli, syirik yang nampak, nampak, terdengar, terlihat, namanya jeli. Wal jaliyu, adapun syirik yang al jeli yang nampak, yaitu makana bil qauli, syirik yang dilakukan dalam bentuk ucapan. Bil qaul, ucapan. Syirik jali adalah syirik yang dilakukan dalam bentuk ucapan, terdengar, orang itu lagi ngomong. Contoh, mislu al-halaf bi ghairillah, seperti bersumpah menggunakan nama selain Allah. Bersumpah menggunakan nama selain Allah. Dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Hakim, man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah, kafara, dia telah kufur. Wa asyraka, dan dia telah berbuat apa? Syirik. Rawahu Tirmidzi, hassanahu wa shahahahu al-Hakim. Jadi sumpah-sumpah yang kita ucapkan harus pakai nama Allah saja. Wallahi, billahi, tallahi. Boleh pakai wawu, boleh pakai ba, boleh pakai ba. Billahi, wallahi, tallahi. Enggak boleh bi rasulillah, bi nyiloro kidul, bi syaitul qadir. Boleh bersumpah, harus menggunakan nama Allah. Siapa yang bersumpah memakai nama selain Allah, kufur atau syirik. Syiriknya jeli, nampak, terdengar. Atau contoh kedua, au qawlu masya Allah wa syi'ta. Contoh syirik jeli, ucapan. Apa itu? Masya Allah wa syi'ta, ini kehendak Allah dan kehendakmu. Kehendak Allah dan kehendakmu, ini termasuk jenis kesyirikan. Kenapa? Karena mensejajarkan kehendak Allah dan kehendak makhluk. Mensejajarkan kehendak Allah dan kehendak makhluk, padahal kehendak makhluk di bawah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki tidak lain di bawah kehendak Allah Rabbul alamin. Tidak boleh menyamakan. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Nasa'i, ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Masya Allah wasita." Sungguh ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendak Anda wahai Muhammad. Maka kemudian Nabi langsung menimpali ucapan ini, "Aja'altani lillahi didda?" Apakah kamu menjadikan saya sebagai tandingan bagi Allah? Ya. Kamu hendak menjadikan saya sebagai tandingan bagi Allah? Masya Allahu wahda. Apa yang dikehendaki itu hanya kehendak Allah saja. Jadi tidak boleh mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendak nurnya Muhammad. Ucapan syirik. Nabi mengingkari, "Aja'altani lillahi niddan." Apa kamu hendak menjadikan saya tandingan bagi Allah? Masya Allah wahda. Kehendak hanya milik Allah saja. Ucapan jali, nampak jelas terdengar. Yang kedua, syirik jali berbentuk au bil fi'li. Berbentuk apa? Perbuatan. Apa contohnya? Contohnya yaitu di sini al inhina. Inhina membungkuk. Membungkuk. Al inhina itu membungkuk, merunduk. Li ghairillah, kepada selain Allah. Ta'dhiman, dalam rangka apa? Mengagungkan. Tak boleh. Lewat di kuburan sambil bungkuk, "Permisi Mbah, nyuwun sewu." Wayahe badhe liwat, "Permisi." Membungkuk boleh. Rukuk hanya untuk Allah. Wasjudu warka'u, sujud dan rukuklah kalian kepada Allah. Tidak boleh membungkuk kepada selain Allah dalam rangka mengagungkan. Orang tua di depan antum sedang berdiri, tidak usah membungkuk, tangannya ke lantai, punggungnya ke bawah, "Permisi Pak," sambil membungkuk. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Ini perbuatan pengagungan untuk selain Allah. Rukuk sujud hanya untuk Allah. "Law kuntu amiran ayasjuda ahadan li ahadi," kalau boleh saya nyuruh orang sujud sama orang, kalau boleh loh ya, karena memang tidak boleh, kalau boleh, "la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha," kalau boleh saya akan suruh istri sujud sama suami. Kenapa istri kau suruh sujud sama suami? "Li 'adzami haqqiha 'alaiha," karena besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Namun tidak boleh sujud di kaki, sujud di telapak kaki suami, sujud di telapak kaki ibu kita. Sujud hanya untuk Allah. Barakallahu fiik. Itu perkara membungkuk, inhina. Ketika seorang sedang duduk lalu datang masuk ke ruangan kita, mohon semuanya berdiri. Dalam rangka apa? Mengagungkan orang yang datang. Siapa yang ridho diperlakukan seperti itu, sengaja melakukan tersebut, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ambil tempat duduknya dari api neraka. Tak boleh. Penghormatan dah seperti itu. Ini syirik yang jeli. Dalam bentuk apa tadi? Perbuatan. Lanjutnya. Wal khafi. Nah, sekarang syirik khafi. Apa khafi tadi? Samar. Wa yusama aidan, dinamakan juga syirkus sarair. Syirik yang tersembunyi, sarair, tersembunyi. Li'anahu la yubayyinu, karena tidak dijelaskan, tidak ditampakkan, tersembunyi, tertutup oleh dada di hati sana. Idza ya'lamu ma fil qulub illallah. Sebab yang tersembunyi di hati tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sebab yang di hati tidak ada yang tahu kecuali Allah. Begitu. Wa yusamma, saya ulangi, al-khafi makana fil qalbi. Saya ulangi bahasanya. Al-khafi makana fil qalbi. Khafi adalah syirik yang ada dalam hati. Fil qalb, di hati. Mislu ar-riya, seperti riya. Kenapa riya dikatakan syirik khafi? Karena di hati. Namanya niat di mana? Di hati. Sehingga kejahatan syirik ya di hati sana. Riya tadi. Li'anahu la yubayyinu, karena orang tidak menampakkan. Yang di hati tidak ditampakkan. Idza ya'lamu ma fil qulubi illallah, karena yang tidak ada yang tahu yang di hati orang kecuali Allah. Wa yusama aidza syirku sarair, dinamakan juga syirik sarair, syirik yang tersembunyi di hati. Wa hadza huwa alladhi bayyanahu Allah, inilah yang Allah terangkan dalam surat At-Tariq. Yauma tublas sarair, yauma pada hari kiamat, tubla akan ditampakkan, ditampakkan sarair, sarair yang tersembunyi. Ya, li'anal hisab yaumal kiamah ala sarair, karena hisab pada hari kiamat adalah ala sarair, atas amalan-amalan yang Allah tampakkan nanti di hati kita. Yaumat afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Apakah dia tidak tahu? Afala ya'lamu, apa dia tidak tahu? Idza bu'sira, apabila ditampakkan, dibangkitkan, ma fil kubur, orang yang dikubur, yang dikubur disuruh bangkit dari kiamat nanti. Wa husila ma fis sudur, dan ditampakkan apa yang ada di dalam dada. Di dada maksudnya dalam hati. Yang dulu di hati disembunyikan, nanti bisa terlihat. Kita tidak tahu. Di balik ucapannya itu kita tidak tahu. Kita hanya menghukumi dohir yang nampak. Kata Umar, nahkum bidhawahir wasarair ilallah. Kita menghukumi orang dohirnya. Adapun sarair yang ditutup di dalam dada, ilallah, serahkan kepada Allah. Kapan kita bisa tahu? Nanti, pada hari kiamat. Diriwayatkan wa fil hadisis sahih, diriwayatkan dalam hadis yang sahih, hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim. Fiman kana ya'muru bil ma'ruf. Hadis tentang orang yang menyuruh al ma'ruf, hal yang ma'ruf. Seorang yang menyuruh amar ma'ruf. Wala yaf'aluhu, lalu dia tidak mau melakukan. Dia nyuruh yang baik, ini haram, tinggalkan. Dia sendiri malah tetap melakukan yang haram. Tak mau dia. Wa yanha 'anil munkar, mencegah yang mungkar. Ini perkara bid'ah, jangan. Malah dia melakukan hal bid'ah tadi. Ya? Walaupun bersembunyi di belakang kita, kita tidak tahu. Wa yaf'aluhu, ternyata dia tetap melakukan. Anahu yulqa finnar, orang seperti ini yulqa, dilempar kemana? Finnar, di dalam neraka. Bukankah amar ma'ruf baik, nahi mungkar baik? Nah, yang nampak. Tapi ada yang tersembunyi. Apa itu? Ternyata dia menyuruh yang ma'ruf, pakailah pakaian muslim, muslimah. Dia sendiri tidak mau memakai busana muslimah. Menyuruh yang baik, bagus. Tapi dia sendiri tidak mau melakukan. Jangan berbuat kesyirikan, kemungkaran. Dia sendiri melakukan hal tersebut. Maka orang seperti ini yulqa finnar, dilempar di dalam neraka. Hatta tandaliqa aqtaba batnihi, sampai keluar. Tandaliqa, keluar ususnya. Aqtaba batnih, isi perutnya. Usus-ususnya sampai berantakan, Pak. Dilempar dengan keras, jatuh, perutnya apa? Keluar isinya, ususnya berhamburan. Jadi ngelemparnya pelan apa kecil ini? Melemparnya keras. Saking kerasnya sampai keluar am'a, isi perutnya berhamburan. Kasihan orang ini. Maka kemudian fayaduru 'alaiha kama yadurul himar birohah, diputarkan di neraka. Sebagaimana yadurul himar, keledai berputar pada alat untuk nyirami air. Kalau keledai dulu dikasih alat untuk membawa apa? Air, nyirami apa? Tanaman. Dia pun demikian diputar di neraka seperti itu. Fayastanu 'alaihi ahlun nar, penduduk neraka berkerumun melihat orang seperti ini, isi perutnya berhamburan. Kenapa? Fayas'aluna, mereka pun bertanya, kenapa? Fayuhbiruhum, lalu orang yang perutnya tadi berhamburan, isinya tadi, ususnya tadi berhamburan, dia pun menjawab. Apa jawabannya? Anahu kana ya'muru bil ma'ruf wa la yaf'aluhu. Dia dulu menyuruh yang baik, tapi tidak mau melakukan. Wa yanha 'anil munkar wa yaf'aluhu, mencegah hal yang mungkar, ternyata dia tetap melakukannya. Alam takun ta'muru bil ma'ruf, kata manusia yang di neraka, tanya kepada orang ini, bukan kamu dulu yang menyuruh hal yang ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Fayakul, bala kuntu amira bil ma'ruf wala ati. Iya, saya dulu menyuruh yang baik, tapi saya tidak melakukannya. Wa anha 'anil munkar faati, saya cegah hal yang mungkar, tapi saya yang melakukannya. Muttafaq alaih. Di sini manusia tidak tahu kan? Penduduk neraka tidak tahu. Zahirnya orang ini bagus, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kok sekarang dilempar dengan keras sampai isi perutnya apa? Keluar. Dengan kerasnya sampai isi perutnya keluar. Itulah sebab orang tersebut ditampakkan nanti apa yang tersembunyi. Apa yang kita tidak tampakkan kepada orang, nanti tahu orang. Mungkin sekarang kita bisa selamat dari jeratan-jeratan celaan orang. Wah, Ustaz melarang, jangan apa tadi, ikhtilat sama perempuan kok malah dia rangkulan sama perempuan, bukan mahramnya, bukan anaknya, bukan istri. Ah, gimana Ustaz ini? Dia sendiri yang melarang, dia sendiri yang menjalankan. Na'udzubillah min dzalik. Wa nas'alullah salamah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala atas musibah yang menimpa, dari apa yang menimpa orang ini, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini. Wa nas'alullah al-afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimullah. Insyaallah cukup apa yang kita baca pada kesempatan kali ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Badul Khalqi dan juga riwayat Imam Muslim dalam kitab Az-Zuhud. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.